biar kajiannya mantap, buka Quran surat Qaf surat ke-50 ayat 31, 32, 33, 34, 35. Berteman, belajar tentang iman. Sehat sekali, semuanya sekali, biar pengajiannya berkah dengan setiap huruf yang kita baca dari ayat yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Lipatil jannatu lil muttaqin. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh. Man khashiya rahman. بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مجيد Artinya, dan didekatkanlah surga itu. Jadi surga itu didekatkan. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Satu, ada gak takwa kalau pengen dideketin surga? Pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Berarti deket banget surga teh. Semua pada pengen masuk surga ya? Yang malas tuh perginya. Ya. Daik inditna ya nak? Tuh udah embung. Hadza ma tu'aduna, inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah dan mengembalikan semua persoalannya kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, hukum-hukum Allah. Lalu yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang Maha Pemurah, sedang dia kelihatannya, sedang yang disembahnya tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Maka jaminannya adalah yang memiliki karakter tadi, udhulu habis salam dalika yaumul khulud, masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, pada sisi kami ada tambahannya. Apa yang kita inginkan di dunia yang tidak kita dapat, nanti Allah berikan di akhirat. Dan tidak hanya itu, Allah berikan bonus. Cuman semua ini perlu keimanan. Saya lihat di Instagram banyak fitnah yang muncul. Maka berlindunglah dari fitnah. Alhamdulillahilladzi bi ijatihi wa jalalihi tatimus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah arrahmanir rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ali wa sahbi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, surat Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Di ayat itu Allah berjanji Allah akan angkat beberapa derajat satu orang yang beriman dan menyempurnakan keimanannya dengan keilmuan. Berteman, tema kita sore hari ini belajar tentang iman. Malah termasuk dalam dunia pertemanan pun ada aturan dan estetikanya dalam Al-Quran. La tusahib tidak boleh bersahabat illal mu'minan, kecuali dengan yang karena persahabatan bagai kepompong, merubah ulat menjadi kupu-kupu. Walaupun berbahan emas sepatu, kalau dipakainya Fir'aun, sepatu berbahan baku emas itu kebawa ke neraka. Tapi walaupun berbahan papan biasa, pakai karet ala kadarnya, karena dipakainya oleh Bilal, sepatu itu kebawa ke surga, terumpah itu. Ya, hati-hati pergaulan. Quran bergaul dengan kulit, kulit bergaul dengan Quran. Siapapun yang bertemu dengannya menciuminya, karena gaulnya jeung Quran. Tapi bayangkan kalau kulit bergaulnya dengan bedug, siapapun memukulinya. Jangan salahkan keadaan, dengan siapa kita berteman. Maka hati-hati pertemanan, dan itu akan diminta pertanggungjawaban. Tapi berteman, tema kita malam ini itu mah plesetan aja sebetulnya. Belajar tentang iman. Supaya kuat dan sederhana, iman itu sebenarnya artinya sederhana. Iman itu aman. Iman itu apa? Kalau pengen aman, iman aja. Contoh, yang bulat keimanannya zaman dulu. Ibrahim itu bapaknya tauhid. Gak takut sama siapapun kecuali sama Allah. Dibakar, tutung tuh. Enggak. Sok baca surat Ibrahim, sing husu, fahami artinya, tuluy salat geus maca surat Ibrahim asup ka nuseuna. Insyaallah. Asa. Urang makan kitunya, hayang kasep maca surat Yusuf, hayang ngelis maca surat Maryam. Alhamdulillah Ustaz, nasib teh jiga Yusuf kumaha di penjara. Nasib teh jiga Maryam, moga budak oh bapaan. Awas ah, Quran lain keur kikituan. Iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang gaib. Dzalikal kitabu, karena diturunkan kitab, la raiba, yang tidak ada keraguan padanya. Fihi hudal lil muttaqin, mereka lah orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Yang di surat Qaf ayat 31 mah, yang dapat jatah didekatkannya surga kepada mereka. Tapi harus tahu, syarat takwa itu harus ada iman. Maka di kita identik imtak, iman dan ya. Apa yang harus diimani? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita tidak ada asalnya, lalu kemudian menjadi ada dan sebentar lagi ditiadakan untuk diadakan. Jadi sederhana mah, yang ada teh tiada, yang tiada teh ada. Antara ada dan tiada. Beriman kepada Allah. Pertanyaannya adalah, kan belajar tentang iman, pernah ketemu Allah teh? Nah itu muncul acok bari ceri menijiganu betul. Awas, ini yang dimanfaatkan kemudian logika, kalau kita dangkal akhirnya tersesat. Itu di Instagram saya lihat ada pernyataan komunis, namanya bersaksi itu harus lihat. Sok, pengacara mana yang mau membantah ucapan saya? Saya seri weh, jangan paham. Bersaksi itu tidak harus lihat. Ilmal yakin, ada tiga kata yakin dalam Al-Quran. Satu, ilmal yakin, yakin karena ilmu. Kita tidak pernah bertemu, tapi sebetulnya kita pernah bertemu loh. Ini bab iman kepada Allah lagi. Allah dulu ya, karena nanti kalaupun tidak beres, sengaja tidak dibereskan biar diundang lagi. Ini to be continue kayak Koping Ho ya. Masalah iman itu harus istihoroh dulu, takut salah neranginnya. Iman secara maknawi, percaya. Ibu percaya saya pakai baju kotak-kotak biru bergaris merah? Percaya? Bukan percaya, Bu, yakin. Karena lihat, percaya mah menuntut tuntutan yang lain. Bu, baju saya, karena saya kan cowok endorse, ya. Punya baju di rumah nukil 5 deui, tata dituntut iman. Ketika ibu bermain ke rumah saya, Ustadz yang cerita di Masjid Trans Studio Bandung waktu itu, mana yang baju kotak-kotak biru? Saya liatin di lemari, tata yakin. Pertanyaannya, pernah melihat surga dan neraka belum? Tapi dituntut percaya bahwa itu teh ada. Allah itu ada, malah pernah ketemu loh kita. Kapan Ustaz? Kan rek diterangkan, poho. Di Al-Arab 172, kita pernah face to face, empat mata dengan Allah. Alastu bi rabbikum, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Rabbmu? Bagaimana jawaban manusia waktu itu? Qalu, manusia menjawab dan mengatakan, bala bukan na'am, yakin banget. Alastu bi rabbikum, qala rabbku, qalu bala syahidna. Ya. Maka ketika bayi lahir, kullu mauladu yuladu alal fitrah. Kenapa setiap bayi yang lahir, entah itu dari Nasrani, entah itu dari Majusi, entah itu dari Yahudi, setiap bayi yang lahir mah semua fitrah, karena membawa ketauhidan la ilaha illallah. Nah, jadi Kristen, nah jadi Yahudi, nah jadi Majusi atau agama yang lain, fa'abawahu, tergantung lingkungannya. Bersyukur sampai hari ini kita Muslim karena berada di keluarga tapi perlu tajdidu iman, belajar tentang iman supaya iman kita terjaga. Karena banyak orang yang kemudian terpleset, geus Islam jadi keluar tina Islamna. Ada satu pengajian sembunyi-sembunyi ngajinya, disuruh syahadat lagi, berarti ngabatalkan Al-A'raf 72. Karena syahadat itu harus disaksikan. Saya tanyakan, Anda syahadat ke siapa? Ke guru Anda. Guru Anda ke siapa? Ke gurunya lagi. Gurunya ke siapa lagi? Syahadat itu dalam Islam jelas fungsinya satu, ketika terdengar adzan, syahadu an la ilaha illallah, berarti didinya tempatnya. Dua, setelah wudu. Tiga, ketika ada atahiyat geningan. Urang sok ngalamun ke sholat teh, atahiyatulillah wassalawatu wa thayyibah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Ngalamun, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, hayya ala sholah, ya ala falah, qad qomati sholah, qad jadi qomat ya teh. Teta sahun, lalai, ngalamun. Ya. Kita mengalami bertemu dengan Allah. Tapi kewajiban kita menjaga yang tadi kata MC, tasdikun biqalbi mahwal iman. Apakah iman itu kata Nabi, tasdikun biqalbi, yakin dengan hati. Iqrarun bilisan, tergambar dari ucapannya. Dia seorang yang beriman. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa amalun bil arkan, lebih signifikan lagi kelihatan dari perbuatannya. Tercermin dia beriman kepada Allah, sehingga surga didekatkan kepadanya. Taqwa. Wa uzlifatil jannati lil muttaqin. Tadi di surat Qaf. Ibu pengen surga merindukan kita? Tapi ayah film surga yang tak dirindukannya. Loba jalan ke surga dan bagaimana surga merindukan kita. Tadi karakter orang yang dirindukan surga itu di surat Qaf, tadarus kita sore hari ini. Satu, memiliki sifat al-awab, mengembalikan seluruh persoalannya ke Allah. Tapi kalau gak ada iman gak bisa. Udah ada iman aja mengembalikan persoalan teh gak ke Allah, kadang ke pengacara dulu. Mun gering ka dokter heula. Abdi mah alhamdulillah cager mah teh ku obat ieu, hati-hati. Tidak terasa. Allah dulu, Allah lagi-lagi Allah terus. Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man. Itu ucapan, terlihat dari sikap. Mun aya masalah teh salat. Apapun masalahnya. Karena Abdullah bin Jundud pernah bareng jeung Rasul, enggak langsung belajar Quran. Yang Rasul anjurkan kepadaku, tema kita sore hari ini, beriman dulu. Nah, nanti membaca Quran, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, semakin bertambah keimanan. Ada banyak orang yang maca Quran hafid tapi tidak beriman. Contoh dulu snukronya hafal, ahli sejarah yang paling apa mah, yang hafid Quran 30 juz, diam di Aceh, lalu pura-pura jadi ustad, lalu menerangkan tentang Islam. Sok baca Quran mah ngantong diartikeun, nyakit tuh weh. Rasul mah justru iman dulu. Yakin gak Quran dari Allah? Yakin. Quran itu takrifnya kitab yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Muhammad kan, lalu membacanya ibadah, di dalamnya aturan, perintah dan larangan. Terbagi tiga, al-qasas, kisah-kisah, al-mar syar'i, hukum-hukum, dan at-tauhid, kesimpulannya di surat Al-Ikhlas. Itu globalnya. Dan mukjizat yang masih berlaku itu Al-Qur'an. Maka ada di poin rukun iman itu iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, terakhir iman yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Cuman saya tidak akan bertanya seperti kuis. Ibu-ibu pernah nyeri hati soal nama. Ibu-ibu rukun Islam ayah cenah. Lima gitu. Paur nanyakan rukun iman ge. Ibu-ibu rukun iman ayah. Genep. Ya. Rukun iman itu enam. Yang pokok adalah iman kepada Allah. Pertanyaannya kembali, kita pernah bertemu Allah? Pernah. Cuman lupa lagi. Seperti ibu pernah hamil? Pernah melahirkan? Gimana rasanya? Lupa lagi Ustaz, mata kain lagi eker deui. Bapak-bapak pernah disunat? Gimana rasanya? Lupa lagi tong disunat deui. Penting mah aya tapakna weh. Ya. Apa bekas dari kita bertemu dengan Allah? Ada kehidupan. Ada hela nafas. Ada suara. Jadi iman yakinnya itu bukan berdasarkan ketemu dah udah, tapi ilmal yakin. Dikuatkan imannya itu dengan ilmu, maka jadi wajib mencari Malah Allah berjanji akan aku angkat beberapa derajat orang yang sudah memiliki iman, lalu disempurnakan imannya dengan ilmu. Seperti ini. Jadi berimannya bukan mengekor, bukan hanya tuturut munding, tapi mengikuti berdasarkan ilmu. Pertanyaannya, kenapa sholat? Kunaon jumaahan, da poe jumaah, da uwe jumaah poe sabtu. Jawabannya tenu imanan sederhana, wabizalika umirtu, karena diperintah saja. Mana dalilnya? Surat Jumaah ayat 9. Tayata nu imana asli mah. Karena mulut mengakui, hati tidak, can iman tah. Ngarana munafik. Kalau mulut menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, pernah ya di dirinya asyhadu alla, tapi hatinya tidak, munafik. Ada hati mengakui tapi mulut dan perilaku tidak, kufur. Dan kafir teh narima atuh hatena mah. Sampai Firaun pun tahu endingnya. Akhirnya mengakui ya, ini amantu, aku beriman bi Rabbi Musa wa Harun. Karena tertekan akhirnya ngaku. Tanya ke orang yang luar Islam, aman khalaqas samawati wal ar, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab yaqulunallah. Jawabannya mah insting Allah. Yang paling berat itu la ilaha. Setelah itu kalau rububiyah mah semua juga mengakui, semua dari Allah, semua diurus oleh Allah, semua akan kembali kepada Allah. Yang berat dalam ujian keimanan ketika kita disuruh berhukum dengan hukum Allah yang sekarang jadi rame. Maka surga didekatkan kepada berapa kelompok orang. Satu, al-awab tadi di ini perlu iman. Al-awab orang yang mengembalikan seluruh persoalannya paripurna ke Allah, apapun masalahnya. Kedua, al-hafiz. Tadi ada kalimat al-hafiz ya. Hafiz itu bukan hanya hafal, tapi faham. Da orang faham pasti hafal demi Allah dah. Nu faham pasti apa, tapi nu apa belum tentu faham. Saya buktikan di kehidupan keseharian. Saya seorang hafid, bukan sombong. Lain hafid Quran, hafid lagu tahu bulat. Mau dites? Oh, bising pajarkan bohong di masjid ya. Saya terang aja ngapalkan lagu eta. Padahal tinggal ikupluknya dua rangkep, sulit masuk informasi ke dalam karena tebalnya pendengaran saya terhalangi. Tapi saya boleh buktikan ya, bising salah matobi'i tajwidnya bener kan? Tahu bulat digoreng dina mobil dadakan 500-an mad wajib munfasil genep harkat. Gurih-gurih nyoy, seberapa kali? Dua kali, munsa kali bid'ah. Gurih-gurih nyoy. Ustaz meni sempat ngapalkan demi Allah ente. Nah apa? Karena tatangga tukang tahu bulat. Kebayang temun Quran didengarkan tiap hari. Maka beriman dulu, nanti Allah yang cerdaskan kita. Terlebih melengkapi menyempurnakan keimanan dengan mengikuti apa yang Allah inginkan setelah kita mengimaninya. Maka zalikal kitabul la raiba fihi hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Allahnya tidak terlihat tapi ada. Apa bukti adanya? Ada kalamnya. Quran itu kalam siapa? Suka disebut kalamullah. Ketika kita baca Quran, Allah sedang bicara loh sama kita. Saya sering dapat jawaban kalau dapat masalah, wis ararasli kieu jawabanna. Maka berimanlah. Ya, anu ieu teh geningan surat Al-Baqarah sebelum la yukallifullahu nafsan teaningan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi, kepada Quran, mir rabbihi, Quran itu dari Rabbnya, wal mu'minun, semua beriman, kullun amana, semua beriman, billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriku, tidak ada perpecahan setelah semuanya dikembalikan ke Quran. Oh, Ustaz ketemu sekarang, berarti perbedaan pendapat teh apa pemicunya? Tidak kembali ke Al-Quran. Setelah dapat ayat ditafsirkan oleh pikirannya masing-masing. Jadi multi tafsir. Padahal Quran itu wa ahsanu tafsiro. Maka berteman, belajar tentang iman, beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Setelah iman ada, baca. Jadi tafsirnya mau ngaco. Karena sami'na wa ato'na. Kami dengar, kami taat. Walaupun teka harti, ia datang nanti Allah pasti benar. Karena orang beriman mah bu, tidak menyembah logikanya. Logik enggak? Ibu Musa teh nyaah kepada anaknya, sayang. Kepada siapa? Kepada Musa, kan indung Musa. Tapi nyaahna teh teu logik. Engko nyaah tapi dipalidkeun. Masuk akal enggak? Itulah iman. Ibrahim sayang enggak kepada Ismail? Tapi kenapa mau disembelih? Itulah iman. Nabi Allah Subhanahu wa taala sayang enggak ke Ayub? Alaihissalam, kenapa dibudugin? Apa dibudugin? Dikasih penyakit borok? Jangan merasa beriman kalau belum iman aman. Apa the endingnya Nabi Ayub? Kembali utuh, mulus kulitnya. Karena sabar menjalani kenyataan. Karena yakin ini ujian dari keimanan. Yusuf dikunclungkan ke sumur. Akhirnya jadi apa? Jadi raja kan? Yang masih muda, jadi mana yang jadi raja kudu dikunclung lah ke sumur. Kurang mah plagiatnya. Iman itu unlogical, tidak masuk akal. Ketika itu Musa bisa membelah laut. Kita mengaku beriman, cengengna karek diuji teh meni asa pang imana. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Itu sunatullah. Maka belajar tentang iman harus mendasar. Iman kepada Allah, iman kepada kitabnya. Baca Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaharti teu kaharti, pasti benar, iman aman. Bu, Pak, kalau kita baca Quran, lalu Quran yang kita baca tidak kita mengerti, yang salah Quran atau kita? Atau logikanya kieu? Saya dikasih kopeah buat sholat, tapi tiba-tiba kopeah teh sereg, sopak sirahna ganti kopeahna. Ya lebar kopeah M. Iming alus kieu, cik nyembedog ya lebar sereg, papasil. Kita nerima ayat itu kalau cocok dengan hawa nafsu. Wah bapak-bapak, arapa ayat poligami. Tapi embung ayat nulain nama, ayat jihad embung. Kalau kita ketabrak kereta api, yang salah kereta atau kita? Ayah mobil ketabrak kereta, nu salah teh mobil kereta. Mobil, karena kereta mah sudah jelas reona. Mun keur ngaji kasindiran, nu salah teh nu ngajina anu nyindiranana. Anu teh nyindiran kareret. Cek Al-Quran gitu pas kalakuan orang gitu. Ah nges tuh ngaji di Katran Studio. Kamu jeung Ustaz Epi mah. Ngaji nate ka urang we melong. Nyahuan tisahanya. Tete ibu ker cicing narea kareta. Da ngaji di rumah kadia nate. Peda ker aya konflik jeung salaki. Daripada rieun ningali beungeut salaki nutup puguh. Mending kajian asar di Trans Studio. Ah diuk. Pek si Ustaz nate jiga nu menang ngolingan. Nerangkeun bab ahlak ke suami. langsung jam medut nyawun tisahanya ngajina kudu iman eta teh Allah apaleun ka urang we ngajina teh sentimen abi mah teu udunan wantun galeuh teu wantun ulah galeuh ti dituna sakitu teu ngabatikeun. Nah, ketika Allah menerangkan Al-Qur'an terus kita imani lalu kita tidak nurut ke Al-Qur'an nyawa ya nah. Padahal Al-Qur'an itu untuk memudahkan loh. Inna anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Sungguhnya Al-Qur'an ini aku turunkan untuk menjadi mudah. Berarti mengurang hirup susah jauh tina Al-Qur'an. Susah sok mamawa anger we susah baca. Artikeun, fahami, amalkan, ikhlas. Berteman, belajar tentang iman. Hanya bicara munafik, hanya pengakuan dalam hati kufur. Contohnya Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Pamannya Nabi ya. Dekat dengan Nabi, dekat, tapi beda tempat di akhirat karena imannya enggak sama. Nabi Nuh punya anak namanya siapa? Kan'an. Walaupun bapaknya Nabi, enggak ada nepotisme. Beda frekuensi, beda iman, tempatnya juga beda, sadapur, sasumur, sakasur, punten teu sajalur. Karena waktu dikasih umur, dia tidak pernah tafakur, berpikir, tidak pernah tadabur, membaca. Jauh kata sakur mah proporsional. Nabi Lut dengan istrinya terpisah di Yamin di akhirat mah. Yang dipisahnya di Yamin kan? Ibrahim dengan bapaknya di Yamin. Tadi kuah. Bapaknya di neraka, anaknya di surga. Lamun Nabi Nuh mah, bapaknya di surga, anaknya di neraka. Kalau Fir'aun mah, Fir'aunnya di neraka, istrinya Asiyah di surga. Maka belajar tentang iman. Harus satu frekuensi. Biar amalnya sama dalam beriman kepada Allah. Melalui ilmu yakin. Berilmu, siapapun ustadznya dengekeun. Paling berat nerangkeun keimanan mah karena unlogical. Tidak masuk akal. Seperti cinta. Cek Agnes kuma, cinta ini kadang-kadang tak ada logika kan gitunya. Saya apa kerjumba kamari poe minggu. Menahan oge sih. Iman itu tidak ada logika. Ibrahim harus masuk ke dalam api nanaonan iya. Ismail harus disembeli. Sok kasus ujian keimanan ma Isra Mi'raj. Ingat itu? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasul diisrakan dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Lalu ke Sidratul Muntaha. Paginya Nabi berbicara seperti ini. Aku tadi melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu berapa kilomil. Lalu dinaikkan ke langit subuh, ngomong geus aya deui di masjid. Terus Aisyah teh lain ngadukung nih Rasul ngomong gitu teh. Aku semalam berjalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa terus naik ke langit ketujuh. Ya, tapi cek Aisyah teh kadon komen teh kieu, aku tidak kehilangan jasad Rasul katanya. Rame atuh sahabat. Itu nu bener nu mana? Sementara dua-duanya terang ngabohong. Ayo orang kan hese percayana. Itu bener tuhnya. Kan Rasul mah tidak pernah berbohong. Kita mah umatnya nyari awak muntah ngabohong. Nya. Wah, sahabat goyah imannya saat itu diuji. Yang paling pertama membenarkan pernyataan Nabi Abu Bakar sehingga dapat gelar Siddiq. Kalaupun tidak masuk akal, aku yang pertama membenarkan. Sadaqallahul adzim, Rasul tidak pernah berbohong. Ini ujian keimanan. Oh, ternyata dibuka sarahnya, kisah aslinya. Jadi yang Isra Mi'raj itu bukan jasadnya, seperti kita bermimpi seng. Badan mah didinya teu ini keur ngaji ge kan orang sok Isra Mi'rajnya. Kamu ngaji asar kieu candahar. Tanya, "Bu, Bu. Ce, itu ditanya ku ustaz, Bu, Bu. Bangun. Apa yang saya terangkan, Bu?" Bu eta Ustaz Epi nanya melong we. Apa jika ka orok we ka urang teh? Hao hakeng cenah. Ari ibu ngaos bobo. Aduh Ustaz punten, ibu teh nyeuseuh capek. Ibu bieu ti mana 10 menit diperhatikeun teh. Ibu teh pangih jeung Dracula. Oh, berarti ka Inggris heula nya. Da Dracula mah jurig Inggris. Awakna teu init tapi pangih jeung Raku. Dan Dracula manjurik Inggris, berarti dia melakukan Isra Mi'raj ke Inggris, bertemu dengan Dracula kan? Beda jeung jurig urang mah kuntilanak, jadi kumaha atmosfer kedaerahan. Di urang mah make mukena musola. Bolong tongongna, nyisiran teu baleg, sedauna teu baleg. Jadi saya mah linseun ku jurig teh, era manghihanana. Dangdana tara balik, tingali jurig luar negeri mah, suh, falak ge jilbabna sari. Nya, tak era nu teu jilbab ku si palak konjuring, ha? Sok. Ai jurig urang mah niwatir genderuwo kitu bentukna teh. Kuntilanak watir. Cenah teh teu bisa rebonding kitu nya, merada gaya. Tapi ningali jurig Inggris mah Dracula make taksedo di lipstik huntuna tololkeun saeutik gaya. Pernah tuh ada simposium Dracula sedunia. Teratang ngarinum. Mane geus tarang nginum getih? Heuh, kala cenah neangan heula ye lapar rapat teh lila ye dimulaina. Ini teh seset. Langsung balik deui sakecamatan pararucet disedot ku Dracula eta. Getihan geus cenah. Mane geus sok cenah urangeun set sadesa. Pas Dracula Indonesia geus duanana keancang Dracula semua. Seset geus getihan deui. Nah tereh tidak gora. Beda wae urang mah nya. Tah si ibu teh buti mana? Ya pangijeun Dracula Ustaz meni pikasieunan kitu sare di masjid pangijeun Dracula. Berarti dia melakukan Isra. Nabi pun sama, jasadnya enggak kemana mana menurut satu riwayat. Ini menuntut keimanan. Kalau salah saja jadi takhayul, jadi khurafat. Sampai dulu pernah lihat gambar buruk perempuan cantik berbadan kuda, ternyata plesetan Yahudi. Jadi banyak sekali sindrom yang menggagalkan iman kita jadi rusak. Maka apa iman itu ya Rasulullah? Kau beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Nah ini mah nanti lanjutannya rame ini. Iman sederhananya aman, totally ke Allah. Nanti upah dari keimanannya itu sendiri ilmal yakin. Dulu ainal yakin di Al-Arab 172, lihat yakin ya Allah. Dikasih lupa inal insan mahalil hoto wanisian. Dipohokin ke Allah teh supaya penguji keimannya tetap te iman ke kami. Akhirnya kan ada komunis. Kalau gak lihat mah. Yahudi dulu kan tuntutannya pengen lihat. Aku akan beriman kalau ingin aku Allah memperlihatkan diri. Sampai keluar percik api tuh ngajara rungkel. Te yakin kene ke kami cek Allah teh. Ujian ilmal yakin. Kaji saja ilmunya. Nangke buruhna hakul yakin. Ibu yakin besok ada? Seperti melihat hari kemarin, melihat hari ini dari hari kemarin, yakin gak hari ini ada? Yakin hari ini nyamah, tapi te yakin hari ini kita masih ada tidak? Alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillah dihirupkan keneh. Taurang ningali poe isuk. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tandur. Kita lihat, perhatikan. Nafsum maqaddamat liqad. Al-Hasyr ayat 18. Pertanyaannya, besok ada enggak? Kalau hari esok ada enggak? Jawab dalam Jumaahan. Hari esok ada enggak? Yang tidak terjawab oleh kita teh besok kita aya keneh teu? Taeta perluna iman teh. Hidup ini cuma 3 hari, catat yang status lumayan. Hidup ini hanya 3 hari. Satu kemarin, kedua hari ini, besok. Nanti lu poe hirup teh. Dan kita dipanggil Allah cuma 3 kali. Usum adan, usum haji dan umroh. Doakan Ustaz Hanan sedang berumroh. Usum naon, usum maut. Nuru basma nu maut temawa iman. Maka hidupnya enggak aman. Nah, ayana bicara iman ke hari akhir. Entong jauh ting ka surga jeng neraka. Asup peka kuburan, wilayah alam kubur. Ketika jasad kita digulang gaper oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita dimandikan, dikafani, disolatkan, pertanyaannya kita saat itu di mana ruhnya? Wah ini ngeri ini. Kitabnya teh Ibnu Qayyim Al-Jauzi judulnya Ar-Ruh. Saya lagi baca itu, aduh mandi temotah ting hirup teh bising isukan balik kudu rada sedikit JR kadinya teh gladi resik. Set, wih sieun nolosa eutik ke. Ibu kalau hari ini wafat, apa yang sudah dipersiapkan? Suami ganteng ditinggalkan, statusnya berubah saat itu juga jadi duda. Anak kita jadi yatim atau piatu. mobil yang belum beres cicilannya pun lunas, dibayar kunu hirup. Lalu jasad kita semakin di tempat diarahkan ke tempat yang sempit. Itu pun perlu diimani. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Tapi hati-hati kalau tidak berdasarkan ilmu, wahyu, hadis dan ayat, bisa jadi yakin kepada yang gaib itu khurafat. Contoh, awas ngaji mineng ka Trans Studio, tapi masih kene sok aya muriding tanpa alasan. Malam Jumat ngesiasinan reka cai kliwon ditinggalin tanggal teh. Copuriding. Nah, urusanna kliwon yang muriding. Ini apa ini? Apa yang menyebabkan muridingnya itu? Merinding, muriding teh. Pada tuntutan dan tuntunan muriding itu di Al-Anfal ayat 2, boleh muriding, boleh merinding, boleh. Idza dzukirallah wazilat qulubuhum, ketika engkau membaca ayat Allah lalu engkau ada rasa takut, wa khasyar rahman, yang ketiga tadi al-awab al-hafid, yang menjaga hukum-hukum, ada rasa takut ke Allah. Pertanyaannya, takut kita dominan takut ke Allah atau dominan takut kepada selain Allah yang tidak jelas? Nah, ini merindingnya teh kenapa ya teh? Osok urang muriding mun keur salat, osok mun bacaanna ngeunaheun ustad sok hayang ceurik, ceurik kunaon Bu? Rasku teu ngarti. Merinding itu karena paham. Siga lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aita, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Quran ini diturunkan kepada gunung, gunung mengkerut karena takut saking beratnya Al-Quran. Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Orang ngadenge Quran, sok aya ngadeg-deg. Pas imamna baca anak panjang, sok ngadeg-deg. Panjang-panjang teuing. Ngadeg-deg nanti lain karena Allah. Nah, ketika tidak beriman, atau ada iman, tapi imannya tidak dipelihara dengan ilmu, ketika ke air, malam Jumat kliwon, set. Tah merinding nanti kunaon tah? Kujurig, pernah ningali jurig? Nah, itu yang disebut takhayul, diyakini jadi khurafat, diamalkan jadi bid'ah, disebarkan jadi musyrik. Maka berbicara alladzina yu'minuna bil ghaibi, belajar tentang iman, salah satunya iman kepada yang gaib, harus ada dalil. Maka saya masuk debat jeung nu pernah pangih jeung jin. Tad urang pangih jeung jin. Ai jin gaib teu? Gaib. Berarti dirinya panggil jeung nu gaib nya. Berarti geus teu gaib deui. Contoh, saya belajar bahasa Arab, masuk ke kelas. Guru saya bertanya, "Man gaib?" Siapa yang tidak hadir? Lain nanyakeun nu gaib teh. Emang orang sakelas jeung jin? Man gaib? Bapak-bapak MC pengajian sok kieu di lembur. Kapara hadirin anu biasa hadir, kapara hadirin nu teu acan hadir. Heh, salah. Nu can hadir mah lain hadirin. Hadirin mah nu geus hadir. Nu can hadir mah gaibin. Keman dirubah cara mengundangnya. Kapara gaibin nu teu acan hadir. Insyaallah datangna nu gaib bungkul. Serba salah di urang mah nya. Ini mah pendekatan bahasa. Tidak gaib lagi kalau sudah nampak. Jadi zahir. Seperti jin, jamaknya janin. Janin terlihat enggak? Tapi ada. Lalu jeung lieur ngaji jeung Ustaz Epi mah. Mun Ustaz Epi ngabahasna rada lieur, punten tong egois. Ustaz Epi na lieur ti heula. Hese ieu nerangkeunna teh kudu ku cara kumaha bab iman mah. Karena hese ngagambarkeunana iman mah aman we lah geus lah. Karena Allah mah menguji nate antakrahu sayi'a wa huwa khairul lakum. Apakah rasa tidak enak? Itu teh kebaikan. Justru hati-hati ketika diuji dengan keenakan. Fir'aun diujina ku ngeunah, Sa'labah ku ngeunah, Korun ku ngeunah. Endingnya lihat. Biarkan Allah punya hak prerogatif. Ada sih nabi yang diuji dengan kekayaan Sulaiman tapi tetap bertakwa. Jadi iman itu aman, nanti bicara Islam selamat, ihsan, disiplin, tertib. Nah, ihsan sendiri syaratnya harus ada iman. Beribadah, wa'bud rabbaka, beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan kau yakin dia melihatmu atau engkau melihatnya. Wa ilam takun tarah, kalau engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak, sungguhnya dia melihatmu. Jadi salat anu iman mah fokus serius ke tempat sujud, teculang cileung, karena yakin alladzina yadhununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Ini pertemuan aku dengan Rabbku, bisa jadi ini pertemuan terakhirku dengannya. Maka imam selalu mengingatkan as-salatu muwadi', bisa jadi ini salat terakhir kita. Maka dinikmati ku orang beriman mah amalan-amalannya teh teu culang cileung, teu lebay. Karena amalnya hanya untuk Allah yang diimaninya. Paham ya? Yang lahir kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang beriman itu amalnya hanya untuk Allah. Sedikit saja diberikan kepada yang bukan Allah, hati-hati nanti Allah di akhirat ini pun harus diimani. Akan menyuruh orang itu, ya Allah mana pahala dari amalku? Aku tahu alimum bidatis sudur, zat yang terdalam dalam hatimu. Aku tahu amalmu berselingkuh ke aku iya, tapi dibagi ke yang lain, namanya yuraun riya. Kan orang mah teu kuatnya lamun rek beramal teu nyeun status heulanya. OTW masjid trans. Teu nanaon, ngananaonan. OTW duha. OTW puasa. Aduh, puasa ge dibeja-beja. Make video Instagram. Luar biasa sekali puasaku hari ini. Goyang. Nembongkeun leles gitu. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Nah, amal-amal seperti ini kalau dibuka wa qadhimna ila ma amilu min amalin di surat Al-Furqan faja'alnahu haba'an mansura. Aku tiup amalnya seperti debu yang tertiup angin di atas batu, terburai tak bersisa. Karena ada perselingkuhan di amal dalam bab niat. Ada untuk Allah, ada untuk manusia. Da beda atuh mun ngimaman jamaah loba. Komo aya sora mitohade hema. Wah, si bapak asup euy. Waladolin amin. Tadinya enggak ada niat baca surat Toha. Karena si bapak mitoha asup. Anas ge diganti ku surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Wah, ini ama hancur ini. Sudah berkepentingan ini amal. Can karasa ayeuna mah, maka Allah sediakan surga dan neraka. Maka iman tanpa ilmu rapuh. Ilmu tanpa iman sesat. Enggak ada untungnya. Maka yarfa'illahu ladzina amanu minkum. Aku sempurnakan orang-orang beriman di antaramu dan utul ilma, orang-orang yang mencari ilmu untuk menyempurnakan keimanannya. Jadi kesimpulannya sederhana. Para ulama menyimpulkan tentang iman ini, hati-hati dengan keimanan. Maka berteman, belajar tentang iman terus dan terus. An-nasu kulluhum halka, kata para ulama dari beberapa tafsir. Semua manusia akan binasa. Ilal mu'minin, kecuali yang beriman. Kita sedang belajar itu hari ini, berteman, belajar tentang iman. Cukupkah? Tidak cukup dengan iman. Karena Fir'aun pun beriman. Al-mu'minuna halka, orang beriman pun binasa. Ilal alimin, tuh menuntut syarat, pengen tidak binasa imannya harus ada ilmu. Sekarang rukun kedua berarti setelah menyatakan iman teh ngaji. Bandung lautan kajian, sok kemana we ngaji mah, penting kekuatan iman yajid bertambah. Kan sifat itu mah, sifat iman mah dua ya, yajidu awoyan kusu, turun dan naik. Bener, sifat iman mah turun naik. Itu mah untuk para sahabat, bagi kita mah bukan turun naik, ada dan tiada. Di masjid ayah, kalau arti masjid Allah. Ya, maka perlu power bank, perlu casan. Ya. An-nasu kulluhul halka, setiap manusia akan binasa ilal mu'minin, kecuali yang beriman. Alhamdulillah, berteman, temanya keren, belajar tentang iman. Tidak cukup di sana. Al-mu'minuna halka, orang beriman pun diancam binasa. Ilal alimin. Kecuali melengkapi keimanannya dengan ilmu, ilmal yakin. Untuk mencapai hakul yakin itu harus ada ilmal yakin. surga itu ada, neraka itu benar, akhirat itu ada, mizan, sirat, bla bla bla. Perjalanan kita masih panjang. Ini perlu ilmu. Beli gerah buku malam pertama dikubur keren banget. Itu nguatin keimanan kita. Jadi mau bawang teuing karena isukan gadinya. Yang merasa muda, kuat, sehat, poe Minggu ikut jumba, ingat syarat mati tidak harus tua dan sakit. On project pop ge, maot kamari. Sok, urang iraha? Teuing atuh. Imannya ada enggak? Ilmunya ada enggak? Al-alimuna hal ka orang berilmu pun terancam binasa. Ilal amilin. Tuh, kelihatan dari amalnya. Orang berilmu itu teriweuh, kalem, we ngajawab masalah tuh. Karena ada iman dan ilmu. Contoh, saya pernah diskusi dengan orang ITB tuh. Yang pernah saya ceritain di sini dulu. Cuk urang teh tata rucingan ah daripada ngaralamun sok. Bijil tah pertanyaannya ti orang ITB. Kunaon soang sorana betarik cenah. Eksakta. Kenapa soang tahu soang? Sorana bertarik. Oh, cek ilmu fisika logika mah gelombang suaranya panjang karena beuheungna Pak panjang. Saat Epi mah beriman ke Allah, tidak terjebak dengan teori itu walaupun seperti benar. Soang sorana tarik karena beuheungna panjang. Benar. Benar dan memang faktana, tapi tidak selamanya jadi kebenaran kalau patokannya beuheungna panjang. Kalau patokannya lehernya panjang lalu kemudian suaranya keras. Saya bawa bangkong, ayo kumaha. Eueuh beuheungan. Tapi sorana borogododododod. Borogododododododod. Jadi bukan patokan kebenaran logika itu. Aya deui nu unik, kaluarkeun oray. Tah ieu mah beuheung hungkul saawak-awak. Kumaha sorana? Jadi alasan ustaz apa? Saya beriman kepada Allah, sudah kehendak Allah, weh. Masya Allah kana lam yasa lam yakun. Kitu cek Allah na. Ki logika dimentahkan saat itu. Oge-nya. Indah kan? Make iman mah. Terjawab semua. Maka api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Laut pun terbelah bagi Musa. Itu tongkat Nabi Musa ya keneh? Aya. Di tempat benda-benda Islam. Heuk inyem. Tinggangkeun kana cai. Insya Allah ceret. Bukan tongkatnya, tapi keimanan Musanya. Bukan apinya yang menjadi dingin, tapi keyakinan Ibrahim kepada Allahnya yang bulat. Keren gak iman itu? Maka iman aman. Islam selamat ilmu. Islam itu ilmu. Asyhadu alla ilaha illallah Al-Quran, Muhammad Rasul itu as-sunnah. Belajari, karena yang paling paham Quran itu Rasul. Maka beriman kedua setelah ke Allah, beriman kepada Rasul. Adapun apapun dan masalahnya, fa'in tanaja'tum bisayin farudduhu ilallah wa rasul lanta dilu abadan, tidak akan sesat kalau kita kembalikan ke Allah dan Rasulnya. Allah tahu di sebelah sayap lalat ada racun. Allah tahu di sebelah sayap lalat ada penawar. Pertanyaannya, saat itu Rasul punya mikroskop enggak? Punya laboratorium tidak? Tapi dibuktikan oleh para ahli hari ini, benar dina lalatnya aya penawar, sebelahnya aya racun. Maka ida waqa'a dubab, kalau ada lalat hinggap di minuman kita, pal yagmis, saya lalat entrep ye, dikunclung, tong akan dipiceun, lelepkeun heula. Tuluy piceun naonna? Cai na eueuh gawe atuh langsung we, laleurna. Tuluy inum cai na jiga kieu nginumna teh bismillah lah, bismillahirrahmanirrahim. Pal yagmis, lelepkeun. Jadi penasaran para ahli. Ternyata di hadis itu dijelaskan bahwa di sebelah lalat itu kata Nabi ada racun, sebelah lalat itu ada penawar. Ketika ditenggelamkan itu sebagai penawarnya. Dibuktikan 14 abad kemudian benar. Nabi nyahun ti mana? Tina iman wa mayan taqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Geus ti Allah we, ngeunah informasi ti Allah mah. Kasus 212 saya tidak terjebak. Karena memang itu bagian daripada rencana Allah. Ada di Al-Qur'annya, pengen tahu? Al-Baqarah ayat 2 surat 2 ayat 12. Tengaruhnya. Apa ungkapan Allah dalam surat 2 ayat 12? Wa idza qila lahum la tufsidu. Jangan menistakan ayat. Nanti kau merusak. Qalu innama nahnu muslihun. Aku ini pembuat kebaikan, saya bikin masjid. Ibu angkat saya muslim. Saya sadar Al-Qur'an itu diturunkan oleh Nabi Muhammad. Kan kitunya. Jika nu bener rusuh. Qur'an itu saya yakin diturunkan oleh Nabi Muhammad. Pret ah. Nya, hati-hati ngomong, perasaan enggak enak nih. Nya. Lalu surat 21 ayat 2. Kitu-kitu keneh. Dateng ngaruh di penjara teh. Henteu prosesi iya. Ya, qalu innama nahnu muslihun, geus dijawab. Mantak cekeng ge, cek aing oge. Nya, mantak ibu saya makasih mah tadi ditemui. Mah naha mah teu ngadoakeun Epi jadi presiden. Ah karunya Jokowi ge begang cenah. Berarti si mama hayang boga anakna lintuh gitu. Geus doakeun ku mama sing jadi ulama, yes. Tong ngadoakeun budak jadi presiden, watir. Teu bisa ngadahar seblak ceker geus jadi presiden. Nya. Beriman, beriman. Nah, annasu kulluhum halka. Semua manusia binasa kecuali yang beriman. Yang beriman binasa kecuali yang berilmu. Yang berilmu binasa kecuali yang beramal. Yang beramal pun binasa illal mukhlasin. Kecuali yang ikhlas dalam beramalnya. Nah, ikhlasnya perlu iman. Itu beramal itu karena Allah, karena oleh. Oleh karena atau karena oleh-oleh. Nah, itu masalah. Ya, kudu karena Allah. Biar dapat oleh. Barang siapa Allah tujuannya, dunia melayaninya. Yang paling harus diimani hari ini, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia, sehingga melahirkan kehati-hatian dalam langkah menuju akhir kita. Karena hidup ini seperti eskalator, bergerak, tidak bergerak, semua menuju ke sudah. Cuman bekal apa? Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Seangkatanmu sudah pulang. Apa bekalmu untuk hari esokmu? Nah, tadi disimpulkan dengan surat Qaf, ada empat karakteristik manusia yang didamba surga. Satu, al-awab, kembalikan semua masalah ke Allah. Itu perlu iman. Dan Allah yang menyelesaikan masalah kita. Wiridnya sudah pada apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa ila rabbika farghab, Allahus samad, fa idza azamta fatawakkal, Allah. Al-awab itu semua yang beriman, lalu dengan imannya ketika ada masalah mengembalikan semua persoalannya kepada Allah. Kedua, al-hafiz, yang belajar terus memahami hukum-hukum Allah, lalu dengannya dia bergerak. Saya bukan tidak suka riba, ternyata saya sudah tahu hukumnya, saya harus keluar dari zona itu dengan apapun ikhtiar saya. Taeta al-hafiz. Saya lain tebeki jinah mun dimenangkeun mah wah ditambu teu disanguan. Saya tidak berzina, bukan tidak suka. Allah melarang. Wala taqrabu zina, jangan berzinahnya. Mendekatinya saja tidak boleh. Dia berhenti. Pak, kunaon Pak tidak berzina? Geus kolocep geus rempo, iman lain. Ibu alhamdulillah nganggo jiblab ayeuna mah. Di kaos kaki. Muhun cep Epi. Tisaprak perpecahan antar suku. Jadi ke masjid trans teh mun ruku teh disada perepet. Jadi ibu teh make kaos kaki lain iman eta mah nutupan rorom beh. Ibu jilbab mah menisari muhun tos huis hungkul. Eta iman mah ti budak ngora. Saya tahu kalau dibuka ini menarik, tapi saya takut ka eta al-hafiz. Al-awab, mengembalikan semua persoalan kepada Allah dengan iman yang ada, yang dibenahi ilmu. Kedua, al-hafiz, menjaga hukum-hukum Allah. Yang ketiga, wa khasyyar rahman, menguatkan rasa takut ke Allah. Baca itu mah bab kematian, bab mizan, bab audit, bab pertanggungjawaban. Yang keempat, al-munib, bertaubatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Tidak ada istilah terlambat, karena mau enggak mau semua akan pulang ke Allah. Di akhirat hanya dua tempat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Punten, saya pertanyakan, ari orang kafir munti sholat doraka teu? Henteu. Ngunah nyebut doraka. Henteu, da eukeur si eta mah. Jiga nu gelo gering. Ai nu gelo kunaon tara gering? Nu gelo mah tara gering. Sare di jalan sugan sok angin duduk asup angin gitu nya, tong ngetrok warung nyungkeun tolak angin tara. tapi sagelo-gelo nonu gelo anger we make topi mana sirahnya mentas culang cileng hujan ngiuhan berarti tegelo kabeh da cek rasul mah eueuh nu gelo teh. Nah, kunaon nu gelo tara gering karena keur gering kunaon jalma kafir teu salat teu haji teu puasa teu doraka da si eta mah asup neraka ge tanpa hisab. Semua ditanya deui tigrig langsung. Justru nu bakal asup neraka mah jalma nu iman. Hati-hati. Keren. Om tolelot om. Kaneng. Keur ngaji nya teh kudu iman urang teh. Geus dikitukeun we ku Allah nya. Tuh nya poho deui si tololet nya. Jadi iman itu menuntut keyakinan yang bulat walaupun tidak masuk akal. Tak orang keriman ke Allah, siap tidak dengan resiko? Jangan merasa beriman kalau belum diuji. Kalau sudah betul paripurna pemahaman keimanan, nggak semua loba nuntut. Nah, kata Nabi, semua umatku akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Ternyata orang-orang beriman pun masuk neraka. Karena ada dzunub, dosa-dosa. Tidak cukup dengan iman. Nah, masuk ke neraka. Jadi benahi ilmu. Tapi kecil apapun keimanan yang pernah ada di dalam hati kita, Allah hargai itu. Akhirnya dijahit ku Allah. Ayah kita mah sedang berikhtiar tong kadinya heula gitu. Makanya perbanyak kajian, perbanyak istighfar, perbanyak sholat sunnah, ihya usunnah, lakukan sunnah untuk mengkiparati dosa-dosa kita. Karena ada sekelompok manusia, ukurannya pun harus keimanan. Di akhirat yang berkumpul di halaman surga, jika di halaman masjid. Tapi ya stempelan tarangna jahanamiyun. Kalau disundakeun mantan neraka. Tapi moal disurakan ku ahli surga teh. Woi timarana wae woi. Moal. Kan ahli surga mah biqalbin munib, membawa hati yang bertaubat, biqalbin salim, hatinya tedengki. Timana wae pi? Urang mah geus main roller coaster geus naon. Emang timana eta naon stempelna tarang? Euy ngojay heula euy. Nah ulah sampai, makanya benahi, berteman, belajar tentang iman, lalu apa follow up dari iman itu. Maka kesimpulan sementara, bae teu beres ke onang deui we. Wal asri demi waktu. Investasi lo hati-hati, aset waktu teh, detik yang terus bergulir, masa yang terus berjalan, waktu yang terus melaju, investasi eta. Demi waktu sungguhnya manusia merugi. Illal ladzina, nu pertama saha? Amanu. Menuntut kalau sudah dirinya beriman wa amilus sholihah. Jadi syarat amal sholeh harus ada iman. Insya Allah kita akan bedah kalau ada kesempatan di lain waktu tentang apa itu amanu, apa itu amilus sholihah. Kenapa amilus sholihah selalu terkait dengan amanu? Oke, buruh nate wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama seluruh fasilitas ruziku jadi rizki minha min samarati rizqan qal kaget ahli surga itu hei baheula aing hayang masjid kieu boga sorangan ku Allah dibere malah ditambahkan seperti surat Qaf tadi kaget qal rizqan qal mereka mengatakan dijawab ku Allah qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha tidak hanya ini aku sediakan walahum piha azwajum nusok dicemburui diramekeun baheula tuh hiji jelema 70 bidadari wahum piha holidun dan engkau abadi di dalamnya giung tah mangga mamam si ibu-ibu nu ieu moal timuru asa amalna sarua imanna sarua dengan bidadaranya dengan pasangan barunya sudah tidak haram di sana mabok jadi boleh salat jadi geus teu meunang mentak sing sabar mending lelah ayeuna mending lelah engke. Lelah itu gara-gara tidak lilah. Ustaz Epi jadwalna sapoe genep 7 tapi awakna stabil. Saya berpikirnya sederhana, mending capek ayeuna daripada capek engke. Saatnya menikmati hasil engke mah. Karena janji Allah itu benar. Ada yang Allah tidak bisa, Bu. Allah tidak bisa berbohong. Satu janji Allah, catatan terakhir, udkuruni adkurkum. Kau ingat aku ingat kamu. Kalau kau lupa aku sediakan neraka untukmu. Karena aku ingat kamu, kenapa kau melupakanku? Ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku, aku penuhi. Tidak ada doa yang tidak diijabah. Intan surah yansurkum, tolonglah agamaku, nanti aku tolong. Bukan agama Allah lemah. Islam tidak perlu kita yang perlu Islam. Dakwah tidak perlu kita, kita yang perlu dakwah. Apalagi terakhir, kau bermaksiat kepadaku, beristighfirlah sebelum ajalmu tiba, karena akan aku ampuni. Bahaya terlambat datang nantinya. Jangan main-main dengan api neraka. Dosa terbagi dua, ada dosa besar, ada dosa, waduh ngunah pisan dosa kecil, ayak itu neraka hanet kuku. Dosa besar, ada dosa paling besar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk, tidak ada dosa besar kalau ditaubati. Nggak ada manicure, pedicure, ada dosa orang maletik. Jangan main-main dengan dosa. Seperti orang kafir menganggap dosa itu seperti menganggap lalat di depan hidungnya. Allah tidak bisa berdusta. Kau ingat aku ingat kamu. Kau berdoa kepadaku, aku ijabah doamu. Kau bersyukur, aku tambahkan. Kau tolong agamaku, aku tolong. Kau berdosa, beristighfarlah. Maka berteman, belajar tentang iman. Ini belum tuntas sebetulnya mah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalaupun harus menyelesaikan perkara iman ini, harus selesai hari ini. Quran begitu dalam, dikodok kulengan Ustaz Epi nu penekil ugil-ugilan, aoyak-oyak nulagragna pulungan. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Sisa 10 menit untuk interaksi sama kita. Silakan Pak MC. Barangkali diantara jamaah ada yang ingin bertanya. Dari Iwan dulu. Ada? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Oke, okay, ini ngebahas tentang iman, Islam, sama ihsan. Dan tadi dikatakan harus kita itu dianjurkan untuk banyak kajian gitu ya Ustaz. Sedangkan yang saya lihat sekarang itu musuh Islam itu banyak ya Ustaz. Yang mulai Yahudi, Syiah dan lain-lain yang mau menyesatkan Islam itu sendiri. Dan mereka pun pasti mengajarkan tentang iman. Nah, lalu hemat kita sebagai yang masih dibilang awam, masih dibilang kurang dalam ilmu, bagaimana kita menyortir ilmu ini gitu Ustaz, untuk membedakan yang sebenar-benarnya iman dan sebenar-benarnya ilmu. Mungkin segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna dina indallahil Islam. Itu kan sudah batasan orang beriman. Hanya Islam agama yang diridhoi. Karena semua mengajarkan kebaikan. Hati-hati dengan pluralisme. Semua agama benar. Semua agama kedamaian. Enggak terjebak. Tiga ideologi kata Patih Karimah. Satu, ideologi Islam. Yang bahaya yang dua, ideologi sekularisme, keduniaan materialistik. Yang ketiga komunis, tidak ada kaitan dunia dengan Allah. Allah sudah mati. Saya lihat video dialog di Suriah. Kenapa Suriah terus-terusan konflik? Siapa yang mengganggu wilayah kami katanya? Bashar Assad, Allah pun kami lawan. Keren enggak? Riwuh. Tapi kalau Allah diantep, lain Allah tuh bisaeun. Ujian keimanan bagi kita. Nah, masalah agama yang lain pun mengajarkan keimanan. Ini Ustadz gimana? Makanya perlu ilmu. Islam membatasi. Inna dina indallahil is Islam. Maka yang disebut amal soleh itu harus ada iman. Punten. Orang di luar Islam pun charity-nya lebih juara. Pertanyaannya amal soleh lain. Ada orang luar Islam nyumbang kebanjiran, nyumbang bencana alam. Pertanyaannya bagi mereka amal soleh bukan? Amal kebaikan aja. Karena di akhirat gak dapat apa-apa. Karena bukan dasar iman. Iman mah harus yakin yang memerintahkan itu teh Allah. Contoh lain. Orang Hindu bisa hormat gak ke ibunya? Lebih hormat mereka mah. Tongboro ka indung Hindu mah. Tanggal wae dierokan. So ka Bali. Tanggal mereka samping. Saking aribnya kepada alam. Tapi motivasinya bukan dari iman. Tradisi saja. Kearipan saja. Kita mah nyokot runtah di masjid hijige jadi amal soleh karena dasarnya iman miskola darrotin hore ya roh. Maka tetap inna dina indallahil harus belajar tentang Islam karena di luar Islam Allah tidak meridoinya. Agama yang paling sempurna al yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islamadina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu. Biar nikmat, lakukan saja perintah-perintah Islam mengikuti sunnah Rasulullah. Dan telah kurelakan Islam jadi agamamu. Di luar Islam ujian bagi kita. Jangan dipandang, punten ya, kalau ada pilihan empat, tapi syaratnya pilih satu. Bagus lawannya benar, bagus lawannya jelek, benar lawannya salah. Pilih mau yang mana? Bagus lawannya jelek, benar lawannya salah. Empat ini muncul. Pilih salah satunya. Pilih mana? Pilih bagus, jelek, salah atau benar? Kalau benar pasti bagus. Tapi bagus belum tentu benar. Contoh. Misna Islam ya. Salat subuh standarnya seberapa rakaat? Dua wae alus, komo mun genep bisa tuh? Wah genep aing mah mung pemenang arisan ya. Salat subuh teh ngungkat wae genep. Naon eta salat genep jeung gerisuk? Nya. Dua wae alus tad, komo mun genep nah teu dalapan. Kan tidak begitu. Nah itulah iman. Tuntutannya amal soleh itu sesuai juklak, petunjuk pelak, senakan. Maka ada bab innamal a'malu bin niat. Belajar masuk we kasaha. Tapi yang akan dipertanyakan, dari mana kamu berbuat itu? Ya, rada hesenya ngajawabna, nyatong hese sorangan atau nya hesena bagi-bagi. Ustad Epi ngajarkan liur, lain ker ngajarkan liur. Ustad Epi na liur tihela, maksudna mari kita liur berjamaah. Amen ningali nu liur teu liur teuing. Dorong mah yang liur wae naik itunya ngayar. Aya tukang korsel anu sok utah para aya karena biasa liur nya. Mari kita belajar liur. Ame teu liur ningali nuli nuliur. Lah liur untung ngaji. Ada lagi? Dari ibu-ibu mungkin ada yang ditanyakan. Dua pertanyaan lagi atau dari ikhwan? Bab iman atau di luar itu boleh lah. Ada lagi? Ya kalau tidak ada mah terima kasih. Pertanyaan yang penuh pengertian dengan diam sehingga tidak perlu jawaban. Bu mau bertanya enggak? Satu, tuh ada alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan iman itu tanpa ilmu apa kan sesat gitu. Kalau misal pernah kita pelajari ilmunya, tapi kita lupakan sekarang itu apa, gimana hukumnya? Kita udah melupakan ilmu-ilmu yang baik yang pernah kita pelajari gitu. Jadi ganjaran buat kita apa gitu? Okay. Abdullah, jadi batal ya. Kita belajar ilmu tentang itu. Punten, ibu tahu yang bikin software Holy Quran? Itu Yusuf Ali. Orangnya akhirnya wafat dalam keadaan sungguh khatimah. Terus saya punya kitab namanya pokoknya mah Komus Hadis ya, Mu'jam Mufahrasil Alfadil Hadis. Itu berjilid-jilid. Saya lihat biografi penulisnya orang Perancis, seorang pendeta Katolik Wensing, tapi nulis keilmuannya valid bu, sampai dipakai oleh para ulama. Validitas kitab Mu'jam Mufahrasil Alfadil Hadis itu Komus Hadis, riwayat hadis tentang sanad rawi gitu. Tapi sayang yang bikinnya bukan muslim. Dia hanya punya penghargaan dunia saja. Kita mah terbalik, belum punya karya dalam Islam teh tapi beriman, itu bedanya. Jadi tetap iman itu nomor satu, angka satunya. Maka ada satu kata dalam hadis Rasulullah, laisa ahadu minkum yunzihi amaluhu, tidak akan masuk surga seorang disebabkan amalnya. Perbandingkan amal kita dengan amal Wensing yang tadi, yang menciptakan kitab tadi. Dia berjasa sekali ke mukmin, ke Islam. Seperti yang bikin Istiqlal kan bukan orang mukmin. Itu mah jadi kebaikan saja bagi mereka di dunia. Dapat pujian, tapi di akhirat ya amalnya bertebangan seperti debu karena tidak didasari iman. Ada pertanyaan muncul di pengajian, Ustadz bagaimana mempelajari hukum dunia seperti fisika, matematik, kedokteran? Saya bilang harus. Dapat pahala enggak? Kan beda dengan baca Quran dengan satu ayatnya pun. Yang bahaya itu belajar agama untuk dunia. Kalau kita belajar dunia untuk agama mah melengkapi data gitu kan. Ternyata bicara kedokteran ada di Islam, bicara astronomi ada di Islam. Itu mah harus. Maka tolabul ilmi faridotun. Kalau pertanyaan ibu tuh sederhana. Ustaz, sayang ya kalau orang beriman lalu tidak berilmu, kan sia-sia. Lalu ada orang berilmu tapi tidak beriman, ya tersesat. Maka Rasulullah menganjurkan beriman dulu kepada para sahabat, setelah itu baru kalian berilmu. Kalau ilmu mah bisa dibeli, bisa dicari, tidak setiap orang bisa beli setiap orang bisa beli buku, tapi tidak setiap orang bisa beli ilmu. Setuju tidak? Setiap orang bisa beli kosmetik, tapi bisa enggak setiap orang beli cantik? Cantik mah relatif, nu mutlak mah nu goreng. Ya. Jadi iman ini pilihan. Masalah hidayah. Wa ma taufik illa billah. Tidak ada iman kecuali tidak Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Bersyukur kita diberikan itu. Qulu qali hada wastaghfiru li wa lakum wa la'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.